Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca ayat yang ke-38, Matius 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Kemudian nanti ayat selanjutnya kita baca secara bergantian sampai ayat yang ke-40. Saya akan baca terlebih dahulu 5 ayat terlebih dahulu. Bapak Ibu, ini ada satu konteks ya tentang bagaimana khotbah di bukit dan bagaimana menjadi umat Allah sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Matius 5 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat 43 sampai ayat yang ke-48 kita baca secara bergantian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada orang-orang, kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kami merasakan dua hal yang sangat ironis dalam hati kami. Sukacita karena Engkau memanggil kami, bahkan keselamatan yang Engkau berikan. Namun kegentaran yang kami harus hadapi juga kami rasakan, karena Engkau menuntut kami sempurna. Dalam bayangan kami, kami tidak sanggup. Kami gentar. Itu sebabnya biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing dan mengarahkan kami. Dan biarlah anugerah-Mu saja Tuhan senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami yang membaca, merenungkan, bahkan yang terus berusaha menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita mendengar bagian yang terakhir dari ayat ini dikatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Satu kalimat yang saya dari awal, Saudara ya, mengenal ayat ini, jadi waktu masih remaja sampai hari ini, Saudara, ini bukan satu kalimat yang gampang. Ini satu kalimat yang akan terus membuat Saudara dan saya menyadari siapakah sesungguhnya kita dan apakah kita itu layak menjadi orang-orang pilihannya. Apakah saya dan Saudara layak menerima kerajaan surga itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Banyak kali orang berpikir ketika Tuhan meminta untuk sempurna, respon yang langsung keluar dari mulut seseorang adalah, mana mungkin? Betul enggak, saudara? Kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, kalau firman Tuhan dengan jelas berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa Allah mengasihi umatnya, bahkan dia tidak punya celah, dia sempurna. Karena itu saudara, ketika kalimat firman Tuhan ini diucapkan, dideklarasikan, banyak orang berkata tidak mungkin. Lalu mereka sebagian memikirkan sempurna itu harus menyenangkan banyak orang. Sempurna itu tidak ada cacatnya. Sempurna itu, ada satu video klip di grup Gembala, ya saudara ya, itu menayangkan seorang pendeta agama tertentu karena protes. Saya pernah melihatnya, tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kelihatannya ini diulang, saudara ya, atau mungkin ini file yang dulu, saudara ya. Bagaimana seseorang pendeta Buddha, dia protes kepada pemerintah dengan membakar dirinya, gitu ya, karena dia merasa kebenaran otoritasnya mutlak, dan dia memprotes dengan cara demikian. Dan banyak orang kalangan tertentu dengan pemikiran kalau sempurna itu mesti berpuasa, sempurna itu mesti melakukan ini, sempurna ini, sempurna itu harus tuntutan ini dan itu. Itu sebabnya kemudian muncul dalam mulut banyak orang, tidak mungkin orang itu sempurna. Tetapi sekarang muncul pertanyaan, kalau kesempurnaan itu tidak mungkin dituntut, lalu kenapa ayat ini muncul? Kalau Tuhan menuntut umatnya untuk sempurna seperti dirinya, sementara itu tidak mungkin dilakukan, berarti Alkitab bohong, Alkitab tidak ada gunanya. Kerap kali kita menilai Alkitab atau menilai sesuatu dengan pikiran kita sendiri. Kerap kali kita melaksanakan tuntutan Alkitab dengan cara kita sendiri. Sehingga kita berkata, mana mungkin? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tentang seluruhnya khotbah di bukit ini, maka kita bisa memahami. Memang secara manusia, secara daging, tidak ada satupun orang yang bisa. Tetapi bukankah saudara dan saya punya kekuatan rohani? Bukankah saudara punya kekuatan yang dari Tuhan? Bukan sekedar secara fisik. Karena itu ketika saudara berpikir, saya harus menjadi orang Kristen, saya harus merespon panggilan Tuhan dengan sempurna, dengan berpuasa, dengan melayani, dengan begini, dengan begitu. Jawabannya satu, pasti gagal. Pasti tidak berhasil. Saudara, kalau Alkitab berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, kalau tadi yang respon pertama tidak mungkin, berarti respon yang kedua adalah mungkin. Ya. Karena Alkitab berkata begitu. Kalau Alkitab menuntut saudara kemudian tidak mungkin, kan buat apa saudara? Itu sebabnya kita perlu mencermati saudara ya, apa yang dimaksud kehidupan kita sempurna. Kalau kita membaca dalam bahasa aslinya, kalau kita membaca membandingkan pada bagian yang lain, maka kita bisa memahami sesungguhnya garis besarnya ini adalah satu proses kesempurnaan sampai kita bertemu Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir ketika saudara sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi majelis, jadi pengurus, saudara merasa sempurna. Tidak. Tapi sampai mati, saudara akan diproses dan disempurnakan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami Saudara, mari kita lihat rincian dari ayat-ayat ini, saudara ya. Sempurna seperti Bapa, saudara ya. Kalau kita melihat bagian ini, kita bandingkan dengan konteks dekatnya, maka di sini yang pertama, saudara ya, bagaimana seseorang itu seharusnya memenuhi tuntutan dari ayat yang ke-48. Dari ayat yang ke-43 dan 44, di sana dikatakan, kasihilah musuhmu. Saudara, kita diminta mengasihi musuh kita. Ya, kita mengasihi diri kita. Kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi bahkan musuh kita. Ya. Saudara, kemarin di wilayah 1 saya jelaskan beberapa bagian tentang bagaimana sikap kita bahkan terhadap kelemahan-kelemahan kita yang tidak perlu kita tutup-tutupi. Tapi kelemahan kita ya sudah kita terima. Kita kelola, saudara ya. Karena itu, saudara, ketika Tuhan meminta kita untuk sempurna, ayat ini dengan jelas berkata, sekalipun pada zaman dulu, ya, Taurat berkata, saudara ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa menjadi sempurna dengan cara mengasihi diri sendiri, orang lain, juga musuh kita. Berpikiran yang baik atas diri kita, atas orang lain, juga atas musuh kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan dengan relatif gamblang, saudara ya. Karena itu kita lanjutkan, saudara ya. Kalau kita membaca ayat berikutnya, ya, ayat 45. Saudara, kalimat ini sebenarnya penegasan, tetapi ini menarik, saudara ya. Karena dengan demikian, ketika kita mengasihi musuh kita, saudara ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu, saudara ya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang kemudian ada penjelasannya. Saudara, kita bisa menjadi anak Allah. Kita bisa, dalam tanda kutip, seperti Bapa, saudara, karena kita anaknya. Bagaimana caranya? Sekali lagi, saudara ya, kita mengasihi musuh kita. Soal kita mengalami kesulitan, pergumulan, itu proses. Dan saudara harus belajar untuk itu. Ayat berikutnya, saudara, Tuhan mengingatkan, hati-hati. Kalau kita ngomong baik, pemungut cukai juga baik, saudara ya. Orang berdosa juga baik, gitu ya. Tuntutan kita lebih. Bukan sekedar kita baik, tetapi kita bisa mengasihi bahkan orang yang tidak baik kepada kita. Ayat berikutnya, saudara. Disinilah konklusinya, saudara. Saudara dan saya mampu menjadi anak-anak Bapa. Apa yang harus dilakukan? Mengasihi musuh. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, saudara ya. Kita berusaha untuk hal itu. Kemudian tidak mungkin kita bisa mengasihi kalau dalam hati kita tidak ada pengampunan. Saudara, ini ringkasan dari bagian yang kita bahas hari ini. Lalu dalam konteks hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya, dalam konteks hari ini ada rekan-rekan pengurus, ya, rekan-rekan majelis, ya. Apa yang dapat kita implementasikan, saudara ya? Paling tidak kita tahu sesungguhnya sekarang ini ketika saudara beribadah, ketika saudara berusaha melayani, maka kita menuju proses kesempurnaan. Kita dalam proses untuk kita disempurnakan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang dipanggil menjadi umat Allah, ketika orang dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, salah satunya yang harus kita lewati, saudara ya, kita tidak mungkin hanya menjadi penonton, kita tidak mungkin hanya cuman melihat ibadah, tetapi kita harus masuk dalam ibadah itu. Karena itu di tradisi kita, salah satu bentuk melibatkan saudara, sama-sama memberikan persembahan, sama-sama melayani, saudara ya. Saudara, bagaimana kita masuk dalam proses, sekali lagi ya, masuk dalam proses kesempurnaan, saudara ya. Saudara, kita melibatkan diri dalam pelayanan. Kalau kita puluhan tahun, kita hanya datang beribadah, saudara tidak pernah terlibat dalam pelayanan, maka proses itu berjalan sangat lambat. Tetapi saya juga memberikan penegasan, pelayanan bukan hanya di gereja, saudara ya. Saudara bisa ambil komitmen pelayanan. Dulu ada rekan-rekan yang melayani di mahasiswa, ada melayani di lingkungan kumuh, ada di mana-mana, saudara. Bisa saudara melayani. Tapi sekali lagi ini kalimatnya melayani loh, saudara ya. Bukan jadi bos dalam pelayanan itu, tetapi betul-betul melayani, karena di sanalah kita diproses dalam kesempurnaan itu. Kalau kita dikatakan pelayan, bahkan kita sudah tahu konsep dalam kita menjalani umat Tuhan, sekalipun kita menjadi seorang pemimpin, tetapi kita harus melayani. Bahkan pemimpin gereja pun mendapat jabatan hamba atau pelayan. Paulus dalam 2 Korintus 4 dia berkata huperetes, budak, saudara ya. Jadi itu diulang berulang kali, ketika seseorang melayani maka saudara harus menjadi seorang hamba sekalipun kita menjadi pemimpin. Fungsional sebagai seorang pemimpin yang mengarahkan, mengkoordinir, silahkan saudara. Tetapi sikap itu harus didasari dengan hati yang melayani. Lebih sempit saudara ya, karena saya ingin menekankan dalam konteks hari ini ya, Bapak Ibu yang tidak jadi pengurus kali ini, tahun-tahun depan masih ada kesempatan menjadi pengurus, ataupun Bapak Ibu bisa masuk dalam pelayanan dimanapun Bapak Ibu saudara. Ya, ada seorang yang, oh saya melayani di kerjaan saja, silahkan. Oh saya melayaninya di tetangga saya aja, di lingkungan, oh silahkan saudara ya. Pelayanan itu sangat luas. Namun dalam konteks hari ini saya memberikan penekanan, mari kita melihat sebuah pelayanan di gereja, saudara ya. Kemudian apa saja yang dilakukan dalam pelayanan gereja, saudara? Silahkan saudara bisa mengisi sendiri, ya. Mulai dari yang hari ini berpakaian seragam struktural, dan ataupun saudara mungkin tidak mendapat jabatan, saudara cukup di gereja membantu pengawasan, membantu kebersihan, saudara itu pelayanan. Walaupun tidak harus struktural, ya, saudara pelayanan di dalam gereja sendiri itu banyak, saudara ya, bukan hanya tiga ini banyak, saudara ya, saudara juga bisa sambil bekerja, komitmen memberikan diri, saudara bisa melayani. Dan ini sekali lagi proses dalam kesempurnaan, kesempatan atau wadah yang diberikan oleh Tuhan supaya kita menuju proses menjadi anak-anak Bapa. Saudara, gambar ini rasanya bukan gambar yang asing, saudara ya. Bagaimana Yesus ketika dia melayani, saudara ya. Karena itu saudara, mari dalam konteks hari ini rekan-rekan yang menjadi pengurus, saudara bisa terus mempersiapkan diri melayani lebih baik. Kalau Tuhan kemudian mempercayakan 3 tahun depan untuk menjadi majelis, jadilah majelis-majelis yang baik. Kalau saudara ternyata seperti Pak Robert ya, setelah melayani usianya sudah cukup lama, saudara mau masuk jadi hamba Tuhan, persembahkan diri saudara kepada hamba Tuhan. Saya punya 2 rekan waktu angkatan tahun 95 itu, di saat 2 rekan saudara ya, yang satu ibu-ibu, yang satu memang agak muda tapi juga ibu-ibu juga. Ya. 2 ibu-ibu dan 1 orang bapak yang sudah bekerja, sudah melayani saudara ya, sudah menjadi majelis, kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Kalau memang itu dipanggil, saudara penuhi panggilan itu. Dan saya harus kasih tahu, ketika saudara dari proses pengurus majelis jadi hamba Tuhan, ada banyak hal yang saudara mesti persiapkan. Dan ini satu proses bagaimana Tuhan menguduskan kita. Karena itu saudara ingatlah, saudara dipanggil menjadi umat Allah. Saudara juga dipanggil untuk terlibat dalam pelayanannya. Untuk saudara diproses. Saudara, ketika kita merespon panggilan Tuhan seperti domba yang dipersembahkan. Ya, karena itu kerap kali rekan-rekan yang melayani diajar untuk bagaimana menyangkal diri, bagaimana mempersembahkan diri. Ini satu kesulitan yang besar, saudara. Itu sebabnya kita harus paham bahwa ketika saudara menjadi pengurus, ini adalah satu proses pengudusan. Ketika saudara melayani di keluarga saudara, ini adalah proses pengudusan. Seorang suami yang dulunya suka marah-marah, mabuk-mabuk, ketika dia bertobat, mulai dia sadar, dia melayani istrinya. Dia berjanji sama istrinya, walaupun kadang-kadang gagal, untuk tidak marah-marah, tidak pukul istrinya, tidak mabuk-mabukan lagi. Dia melayani di rumahnya sebelum dia melayani lebih lanjut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi proses pengudusan di dalam pelayanan saudara. Ketika saudara dipanggil, bukan berarti kita sempurna. Demikian pula kami sebagai hamba Tuhan. Kami bukan sempurna. Kami harus siap dikoreksi. Kami juga harus siap mendengar, saudara. Tugas panggilan kita berbeda-beda. Namun kita adalah masuk dalam proses pengudusan. Menjadi pengurus adalah bagian dari proses pengudusan. Mengasihi musuh, mengasihi sesama, mengampuni sesama. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau nanti ada kesempatan yang baik, bagaimana kita melayani menjadi seorang pengurus, bagaimana kita bisa menjadi seorang pengurus yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama saya berkeluarga ini, seingat saya ada tiga rekan yang menolong saya, ya. Yang pertama menikah, ya, saudara, ya. Kemudian ada suster, dia kemudian menikah. Dan yang terakhir ini juga menyelesaikan tugasnya dengan mengambil keputusan menikah, saudara. Saudara, tiga kali saya ingat sekali bagaimana menjelaskan, ya, bagaimana tugas tanggung jawab, bagaimana bekerja. Dan yang saya ingat, begitu banyak waktu yang saya, walaupun saya sebagai kepala rumah tangga, tapi saya kadang ngomong, cara menyetrika itu begini, ya, nanti tolong perhatikan, ini bahan berbeda-beda, nanti salah lagi, ngulang lagi, saudara, ya, cara menyetrika begini. Kalau saya udah capek, udah deh, jangan disetrika, udah dilipat aja, nanti saya ajarin nyetrika, saudara. Saudara, ini pelayanan pekerjaan, saudara, ya. Nah, bagaimana melayani di gereja? Tidak sama. Pelayanan di gereja adalah pelayanan rohani. Pelayanan di gereja harus ditata sedemikian rupa dengan satu kesadaran. Siapa yang memanggil saudara? Siapa diri kita? Karena itu, saudara, kalau kami mau menjadi hamba Tuhan, kami harus sekarang ini, ya, memang banyak STT dengan aturan yang berbeda-beda, tapi di STT kami sebelum menjadi hamba Tuhan, saudara, ya, harus psikotes, saudara, ya. Apakah menjadi hamba Tuhan karena pelarian, ditinggal sama pacarnya terus putus asa, ya? Apa menjadi hamba Tuhan karena enggak ada pekerjaan lain? Saudara, dites ketahanannya bagaimana terhadap stres, dites, saudara, ya. Kalau memang belum siap, lebih baik persiapkan diri, lebih baik perlengkapi diri. Ini pelayanan adalah pelayanan rohani, bukan sekedar skill kita. Karena musuh kita bukan sekedar manusia, bukan orang, tetapi musuh kita dalam pelayanan adalah setan yang tidak kelihatan. Musuh kita bukan hanya sekedar setan, tetapi bagian tangan-tangan setan yang ada di dalam tubuh kita, dalam kelemahan kedagingan kita. Itu sebabnya kita perlu mengenal diri kita, batasan-batasan kita, kelemahan-kelemahan kita. Kita perlu memahami bahwa ini adalah panggilan surgawi. Kita diproses di sana. Dan yang terakhir, tidak mungkin seorang pelayan Tuhan melayani sendiri. Dia harus terus berrelasi dengan Tuhan. Ya. Pendeta Petrus kemarin dalam pembinaan pengurus menegaskan, oh bisa seorang pendeta gak usah persiapan, gak berdoa juga khotbah juga bisa. Seorang pengurus juga bisa melayani gitu ya. Tapi Yohanes 15 diingatkan, kalau ranting itu tidak nempel pokok anggur, maka ranting itu mati. Yang dikerjakan itu sia-sia, saudara. Kunjungan bisa sama dengan kunjungan, tapi kunjungan pelayanan pastoral sama kunjungan ngobrol beda, saudara ya. Pelayanan juga sama, penginjilan bisa juga, saudara ya. Waduh, ini penginjilan, tapi itu aktualisasi diri bisa juga, saudara. Karena itu kita harus paham siapa diri kita ketika kita mendapat panggilan pelayanan. Lalu pelayanan kita adalah pelayanan rohani, bukan sekedar pekerjaan, dan tidak mungkin kita lakukan sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang melayani di rumah, Bapak Ibu yang melayani di pekerjaan, Bapak Ibu yang melayani di lingkungan masyarakat, Bapak Ibu bisa masuk dalam proses pengudusan ini. Karena itu Tuhan juga memberikan janjinya, Roh Kudus yang akan menolong setiap saudara dan saya untuk menjadi hamba-hambanya yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui roti dan anggur, mari kita ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam sebuah pelayanan ada hal yang sangat berat. Tapi ingatlah, Kristus sudah memanggil saudara, sudah mengorbankan dirinya untuk saudara. Karena itu layanilah dia dengan sekuat hati. Layanilah dia dengan pertolongan Roh Kudus dan senantiasa dekat kepadanya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk memahami kesempurnaan yang Engkau inginkan. Kesempurnaan yang kami mampu mengasihi musuh kami, yang kami mampu mengampuni orang lain. Bahkan dalam proses panggilan pelayanan sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, kiranya Engkau berkarya di gereja-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Roti sebagai lambang tubuh-Mu, anggur sebagai darah yang tercurah. Biarlah perjamuan kudus pada pagi hari ini mengingatkan betapa besarnya pengorbanan-Mu yang sudah menyelamatkan kami, memanggil kami untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.